السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrif Al-Faqih Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Rahmatan wa Wasi'an. Masih dalam surah At-Tahrim, lanjutan dari firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-6 dalam surah Tahrim ini: ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilalun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas malaikat-malaikat, di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang galak, yang bengis, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan mereka dengannya, dan senantiasa mereka melakukan apa yang diperintahkan. Qauluhu waquduhan nas wal hijarah, makna waquduhan nas wal hijarah ay حطبها الذي يلقى فيه جثث بني آدم، yaitu bahan bakar yang dimasukkan di dalam neraka tersebut adalah bangkai-bangkai bani Adam. Dikatakan bangkai bukan berarti mereka mati, tetapi begitu rendahnya tubuh-tubuh mereka ketika masuk ke dalam neraka jahanam. Wal hijarah, demikian pula bahan bakarnya adalah bebatuan. Qila, dan mengatakan al-muradu biha, yang dimaksud bebatuan ini adalah al-asnamul lati kana tu'badu, itu berhala-berhala yang dulu disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang kafir, dan apa yang kalian ibadai selain Allah adalah akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam dan kalian akan berada di dalamnya. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Mujahid wa Abu Ja'far Al-Baqir was-Sudi. Dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Mujahid, Ibnu Jabr, Abu Ja'far Al-Baqir dan As-Sudi, beliau menafsirkan hiya hijaratun min kibrit, yaitu batu dari kibrit, yaitu batu yang kalau dinyalakan akan membara. Kalau bahasa sekarang kita sering sebut orang kampung itu karbit begitu ya. Apa ini batu? Kibrit. Zada Mujahid, dikatakan oleh Mujahid, antan minal jifah, yang bau daripada batu kibrit tersebut itu lebih busuk dibandingkan bau bangkai. Ya, ini adalah bahan bakarnya neraka jahannam. Bebatuannya akan menyalakan api yang sangat panas dan menimbulkan asap yang begitu busuk baunya, lebih busuk daripada bangkai. Wa rawa dzalik Ibnu Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Abdurrahman bin Sinan al-Minqari, qala haddatsana Abdul Aziz yani Ibnu Abi Rawad, qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abi Rawad, telah sampai kepadaku berita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara wa 'indahu ba'du ashabihi. Di sisi beliau ada sebagian sahabat. Wa fihim syaikhun, dan di tengah-tengah mereka ada seorang yang sudah sepuh. Faqala syaikh, maka orang yang sudah sepuh tadi mengatakan, ya Rasulullah, hijaratu jahannam maka hijarat di dunia, apakah batu neraka jahannam seperti batu di dunia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, la thakhratun min sa'ri jahannam a'dhamu min jibali dunya kulliha, demi Allah, batu dari batu-batu yang menjadi kayu bakar neraka, yang menjadi bahan bakar neraka jahannam, itu lebih besar dibandingkan gunung-gunung yang ada di dunia seluruhnya. Qala fa waqa'a syekhu mushian 'alaihi, maka orang tua tadi pun jatuh pingsan. Fa wada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu 'ala fu'adihi. Fa idza huwa hayyun fanadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di jantungnya, dan rupanya orang tua tadi masih hidup, dan beliau pun menyuruhnya, ya syekh, wahai orang tua, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Faqalaha, maka orang tua tadi pun mengucapkan la ilaha illallah. Fabashshirhu bil jannati, maka Rasulullah memberitakan kepadanya akan masuk surga. Qala faqala ashabuhu, maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, amin bainina, apakah di antara kami pula akan masuk surga? Qala na'am, tentu saja ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, yaitu bagi orang-orang yang takut terhadap kedudukanku dan takut terhadap ancaman-ancamanku. Hada haditsun mursalun gharibun, hadits ini hadits yang mursal. Mursal artinya seorang tabi'in mengangkat kepada Rasulullah sehingga sanadnya terputus. Dan sekali lagi, kalau dari riwayat ini hadisnya dhaif. Tetapi sebagaimana kita biasa sampaikan, hadis-hadis ketika disampaikan dalam tafsir adalah untuk menafsirkan. Artinya penafsiran seperti itu telah ada semenjak dahulu, ya, di kemudian dibawakan riwayat-riwayat walaupun mursal, karena kata Imam Ahmad, yang sanadun la isnad laha, ada tiga hal yang tidak ada sanadnya. Salah satunya adalah tafsir. Ya, tafsir. Ya, bahkan banyak sekali penafsiran. Pemahaman gitu ya. Itu tidak membawakan secara marfu' riwayatnya langsung kepada Rasulullah. Bahkan terkadang dicukupkan kepada sahabat atau tabi'in. Maka di antara manhaj Imam Ahmad bin Hanbal adalah beliau lebih memilih menggunakan hadis-hadis yang mursal dibandingkan pakai akal beliau, pakai pikiran beliau. Jadi ketika beliau mendapatkan hadis mursal dan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih, maka lebih beliau sukai menggunakan hadis mursal tersebut dibandingkan menggunakan ra'yu beliau. Ya. Kemudian waqaluhu sallallahu waqaluhu ta'ala ya 'alaiha malaikatun ghiladun shidad ay tab'uhum ghalidatun qad nuzi'at min qulubihim ar-rahmatu bil kafirin billah, yaitu tabiat mereka itu kafir galak, di mana telah dicabut dari hati mereka kasih sayang terhadap orang kafir. Tidak ada belas kasihan sama sekali ketika melihat orang-orang kafir berada di dalam neraka jahannam. Syiddat ay tarkibuhum fi ghayati syiddah wal kathafah wal manzar al muza'ad. Syiddat di sini diartikan ukuran tubuh mereka itu sangat kokoh, sangat besar, sangat kuat, sangat mengerikan, mengagetkan ketika dilihat. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya, haddatsana Abi qala haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Ibrahim bin Al-Hakam Ibni Aban qala haddatsana Abi an Ikrimah annahu qala, bahwasanya beliau Ikrimah mengatakan, idza wasala awwalu ahli nari ila an-nari wajadu 'alal babi 400,000 min khazanati jahannam. Apabila penduduk neraka jahannam masuk ke dalam neraka, mereka akan mendapati di pintu neraka ada 400,000. Ya. 400,000 min khazanati jahannam, dari penjaga-penjaga neraka jahannam, su'di wujuhihim, yang begitu hitam wajah-wajah mereka, kaliha anyabuhum atau kaliha anyabihim, di mana begitu tajam taring-taring mereka, qad naza'allahu min qulubihim ar-rahmata, Allah telah cabut dari hati mereka sifat kasih, sehingga tidak akan merasa melas, tidak akan merasa iba, tidak akan merasa kasihan terhadap orang-orang yang diazab di dalam neraka jahannam. Laisa fi qalbi wahidin minhum mithqala dzarratin minar rahmah. Tidak ada di hati mereka walaupun sebiji zarrah dari sifat rahmah. Latayra tayr fi mankibi ahadihum latara syahraini qabla an yablugha mankibahu al-akhir. Yaitu kalaulah seekor burung itu diterbangkan selama 2 bulan perjalanan terbangnya, itu belum bisa menembus pundak-pundak mereka. Tsumma yujaduna 'alal babi at-tis'ashar, kemudian didapati di atas pintu-pintu tadi ada 19, ada 19 malaikat. Arid sadru ahadihi 70 kharifan, kemudian di hadapan mereka dari 19 malaikat tadi dihamparkan di hadapan mereka 70 parit, 70 jurang, tumayahuna min babin ila babi 15 sana, Kemudian untuk menembus satu jurang ke jurang berikutnya itu 500 tahun. Tsumma yajiduna 'ala kulli babin minha mithlu ma wajadu 'ala al-babil awwal. Dan untuk menembus satu jurang demi jurang berikutnya, satu pintu ke pintu jurang berikutnya, itu lamanya seperti waktu yang pertama, yaitu 500 tahun. Hatta yantahu ila akhiriha, sampai selesai di akhirnya. Ya. Ini adalah salah satu penafsiran dari Ikrimah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat-malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ay mahma amarahum bih yubadiruna ilaihi la yata'akharuna anhu tarfata 'ainin. Kapanpun Allah perintahkan dengan sebuah perintah, mereka akan segera untuk melakukan perintah tersebut dan tidak menunda-nunda, walaupun sekejap mata. Wahum qadiruna ala fi'lih, dan mereka mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Laisa bihim ajzun anhu, dan mereka tidak punya kelemahan sama sekali. Wahaulai humuz zabaniyah, mereka adalah malaikat-malaikat zabaniyah. Iyadan billahi minhum. Semoga Allah melindungi kita semua. Jangan sampai bertemu mereka. Mas'alullah salam wa al-afiyah. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina kafaru, la ta'tadiru al-yawm. Wahai orang-orang yang kafir, jangan kalian banyak cari alasan pada hari ini. Innama tudzauna ma kuntum ta'malun, hanyalah dibalas bagi kalian itu apa yang dulu kalian kerjakan. Ayuqalu lil kafara yaumal qiyamati, yaitu dikatakan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat, la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan, jangan kalian cari-cari uzur. Fa innahu la yuqbalu minkum, karena uzur-uzur kalian tersebut tidak akan diterima. Wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian dibalas di dalam neraka jahannam kecuali disebabkan oleh apa yang kalian amalkan. Wa innama tudzauna al-yawma bi a'malikum, karena pada hari ini itu dibalas sesuai dengan amalan perbuatan kalian. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, dengan taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Ay taubatan shadiqatan jazimatan, yaitu taubat yang jujur, taubat yang pasti. Tamhu ma qablaha, yang menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Minas sayyiati, dari berbagai macam kejelekan. Wa talummu sya'sat ta'ib, wa tajma'u wa takufuhu amma kana yata'atahu minad dana'at. Di mana hal tersebut akan menghilangkan dosa-dosa dari orang yang bertaubat, dan akan mencegahnya dari apa yang dulu dia pernah kerjakan. Kalau kita tobatnya nasuha, maka tobat tersebut akan mencegah kita dari apa yang dulu pernah kita lakukan dari perbuatan dosa. Minad dana'at, dari perbuatan yang hina dan rendah. Qala Ibnu Jarir, berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب سمعت نعمان ابن بشير يخطب. Kata Simak ibn Harb, aku mendengar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu berkhutbah. Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, membawakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Qala yudhnibu dzanba tsumma la yarji'u fihi, yaitu seseorang yang berbuat dosa kemudian dia tidak mengulangi dosa tersebut. Inilah taubatan nasuha. Wa qala Tsauri, dan berkata Sufyan Tsauri, an Simak An-Nu'man Al-Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, at-taubatun nasuh ay yatuba min adh-dhanbi thumma la ya'ud aw la yurid an ya'ud fihi. Taubat nasuha adalah taubat dari dosa yang dia tidak akan mengulanginya atau tidak menginginkan sama sekali untuk mengulanginya. Tidak ada niatan untuk mengulangi dosa-dosa tersebut. Nah, ini adalah taubat dan nasuha kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini ikhwana fi din azakumullah, karena manusia itu kebiasaannya mengulangi kesalahan, maka ketika kita meninggal dunia, ikhwana fi din azakumullah, hendaknya kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa masa lalu kita. Sehingga sebagian ulama diantara Ibnul Qayyim mengatakan, untuk bisa taubat nasuha, itu kita harus terus-menerus terulang-ulang taubatnya. Karena manusia itu banyak melakukan kesalahan. Baru melakukan, menyatakan dirinya taubat, kemudian melakukan lagi. Taubat lagi, melakukan lagi. Tapi hendaknya dia terus menyesal dan berbuat taubat pada Allah SWT. Semoga dengan kita banyak bertobat pada Allah, maka kemudian Allah tutup usia kita dalam keadaan taib, bertobat pada Allah. Karena innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dihitung tergantung akhirnya. Akhirnya. Qala Abu al-Ahwas wa ghairuh, berkata Abu al-Ahwas dan yang lainnya, an Simak An-Nu'man dari Nu'man bin Bashir, su'ila Umar 'ani taubatin nasuh. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya mengenai taubat nasuha, faqal, maka beliau mengatakan, ayyatuba ar-rajulu min al-'amali sayyi thumma la ya'udu ilayhi abada, yaitu seorang bertobat dari perbuatan jelek kemudian dia tidak mengulanginya sama sekali. Faqala al-A'mash, dan berkata al-A'mash, an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan taubat dan nasuha, yatubu thumma la ya'udu, yaitu bertaubat kemudian dia tidak mengulangi. Taubat secara bahasa an-nadm, menyesal. Sehingga dalam hadis an-nadmu taubah. Penyesalan adalah sebuah langkah menuju pintu taubat. Jadi ketika kita menyesal dari kemaksiatan, hendaknya lanjutkan penyesalan tersebut dengan meninggalkannya, dengan ya menyesalinya dan berjanji bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau terkait tentang hak, ya kembalikan haknya atau minta kehalalannya. Ya. Ini adalah taubat. Ketika kita sudah menyesal dari sebuah dosa, lanjutkan penyesalan tersebut dengan meninggalkannya, dengan tidak mengulanginya, dan kalau terkait hak, kembalikan haknya atau mintalah kehalalan daripada hak tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa yang paling berat untuk kita bertaubat adalah terkait hukuk orang lain. Karena hak tersebut, taubat tersebut akan terikat dengan hak-hak orang lain. Baik harta, kehormatan, ataupun darah. Beda dengan dosa-dosa kita kepada Allah langsung. Maka ini bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Kita angkat tangan bertobat kepada Allah, kita harus yakin Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kita dosanya segitiga, bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada manusia yang lainnya, maka ma'asyiral muslimin, ini butuh ya kita meminta maaf atau meminta kehalalannya atau memberikan haknya, mengembalikan haknya. Kalau memang darah qisas, had, ya, adanya qisas, adanya had, itu akan membayar daripada kezaliman kita di dunia, sehingga di akhirat tidak akan dituntut lagi. Ya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ketika seseorang itu menghilangkan telinga atau hidung seseorang, al-udhun bil-udhun. Kalau dia dengan sengaja menghilangkan hidung seseorang, dikisos, dipotong juga itu hidungnya. Ya. Sehingga begitulah hukum Islam mengaturnya. Kalau di dunia tidak melakukannya, tidak dikisos, atau ketika di dunia tidak minta maaf dan belum dimaafkan, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan dituntut oleh orang yang dulu dipotong telinganya atau dipotong hidungnya atau pernah disayat kulitnya atau pernah dipukul sampai lebam, pernah dicubit sampai hitam, pernah ditampar sampai jatuh, pernah ditendang. Hati-hati intabih min hadza ya ikhwan. Hati-hati dengan perkara-perkara seperti ini, karena semuanya itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, kepada siapa kita nanda? Biasanya yang paling mudah itu kepada orang yang di bawah kita. Antara bos dengan karyawannya. Antara guru dengan muridnya. Ya. Mentang-mentang guru seenaknya pukul, cubit, tendang pada muridnya. Tapi ya, jangan mengatasnamakan pendidikan kemudian ngawur dalam nendang, dalam mukul, dalam kekerasan. Atau ayah kepada anaknya. Ayah kepada anaknya. Hati-hati. Ya. Jangan kemudian Rasul menyuruh untuk memukul anak yang gak sholat umur 10 tahun. Kemudian kita seenaknya untuk memukulnya. Gak sembarangan. Nyatanya banyak orang tua sekarang mukul anaknya bukan karena sholat. Cuma karena nangis dipukul. Tepok, jewel, jibit, sampai hitam. Apa karena sholat? Bukan karena sholat. Gak sabar mendengarkan tangisan seorang anak. Gak sabar dengan permintaan anak yang minta ini, minta itu. Kemudian dipukul, ditendang, ditabok. Allahul musta'an. Jangan pakai alasan sholat. Nyatanya sholat juga dibiarin saja. Guyon juga dibiarin saja. Jangan kita cari pembenaran, ma'asyiral muslimin. Hendaknya kita untuk ya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita pernah menzalimi anak kita, jangan ragu-ragu untuk meminta maaf pada anak kita. Ya, walaupun seorang anak tidak bisa menuntut qisas kepada orang tua, ya, hatta kalaulah seseorang ayah membunuh anaknya, itu tidak bisa dikisos. Seorang ibu membunuh anaknya, enggak bisa dikisos. Ini kekhususan. Ya. Kenapa? Ya karena ayah itu pemilik daripada anak tadi. Sehingga tidak bisa dikisos. Walaupun itu dosa besar. Dosa yang sangat besar dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terkait tentang fisik, ya, pernah mukul, pernah ini, pernah itu, atau terkait tentang kehormatan, pernah menuduhnya tanpa bukti, ya, dan yang lainnya dari hak-hak manusia, maka hendaknya kita berhati-hati. Masih mendingan kita diem saja sudah. Ya. Telah datang hadis riwayat Muslim, hadisnya masyhur, atadurun amal muflis, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Yaitu seorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, haji, memborong semua pahala amalan kebaikan, sedekah, luar biasa pahalanya. Tetapi qad safaka hadza wa daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza. Tapi dia senang mencela orang, senang memukul orang. Ya. Senang mengambil harta orang. Maka pada hari kiamat akan dihadang Dia sudah bangganya mau masuk surga dihadang, tunggu dulu. Dia berbuat zalim kepada aku. Akhirnya dia harus bayar kezaliman-kezaliman tersebut. Di mana kezaliman tidak bisa dibayar saat itu dengan fisik. Gak bisa dibayar dengan harta. Gak bisa ditebus dengan nyawa, gak bisa. Dengan apa? Dengan pahala dia. Akhirnya pahala, sholat, zakat, sodakohnya yang luar biasa habis untuk bayar kezaliman-kezaliman dia. Mencela orang, memukul orang. Ya, mengambil harta orang karena cara jual belinya tidak halal, mengurangi timbangan, ya, atau ini dan itu. Maka akhirnya ma'asyiral muslimin, ketika sudah habis kebaikannya, tinggal kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah orang-orang yang paling muflis, orang yang paling bangkrut, orang yang paling rugi. Capek-capek mendapatkan pahala, sedekah, puasa, zakat, tetapi habis. Gara-gara kezaliman. Lisannya, tangannya, dan juga hartanya. Maka, ya hati-hati yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang kadang kita, ini tanbih, diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya Al-Ilmam bi-ba'di ayatil ahkam, setelah beliau menyebutkan tentang ayat riba, tentang ayat tentang dosanya riba. Allah berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna syai'a wa la tudlamun. Kalau kalian taubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian itu uang kalian saja. Enggak boleh kalian menzalimi dengan mengambil bunganya, atau enggak boleh juga kalian dizalimi dengan mengambil kurang daripada hartanya dia. Kata beliau, ya, dari ayat ini menunjukkan lemahnya fatwa sebagian ulama, belum menyebutkan fatwa sebagian ulama, yang mengatakan bolehnya menggunakan harta-harta hasil bunga riba untuk sedekah atau untuk tabarru'at, untuk kepentingan umum. Kalau dia sengaja mengumpulkannya, berarti dia tidak taubat dari ribanya. Kalau dia sengaja. Kalau gak sengaja, karena hartanya juga sudah kadung, dia pegang, itu pun gak mendatangkan manfaat sama sekali kepada dia. Pahala gak dapat. Ya, pahala gak dapat sama sekali. Bahkan sebagian ulama lebih keras lagi. Ya, gak boleh harta-harta hasil bunga tadi disedekahkan, diberikan. Sama saja ada orang kehausan dikasih air kencing. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga membawakan hadis dari Abu Dawud, man tasaddaqa ya bimalin haram, barang siapa yang bersedekah dari harta yang haram, lam yakun lahu ajrun wa kana isruhu alaih, maka dia tidak mendapatkan pahala dan justru mendapatkan aliran dosa. Jadi kata Syekh Utsaimin di sini lemahnya fatwa tersebut. Kita tidak memungkiri ada fatwa seperti itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Semoga ulama tersebut mendapatkan satu pahala dari ijtihadnya. Tetapi ini ibaratnya pembahasan mana yang kuat, mana yang lemah dari sebuah fatwa atau pendapat. Karena apa? Dikembalikan kepada ayatnya, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian memang taubat dari riba, sudah ambilnya itu adalah harta kalian saja. Kalau memang nyimpennya kita 1 miliar, jadi ambil 1 miliar. Ya. Jangan ngambil yang ada lebih-lebihannya itu. Bayangin saja kalau 1 miliar, 1% saja per bulan. Berapa tuh? 1 miliar 1%-nya 10 juta ya. 10 juta. Bayangin nganggur cinggur di rumah ya, tiba-tiba dapat transferan 10 juta per bulan. Kalau orang pikirannya duniawi, ya sudah ini di sekolahin ini uangnya. Ya, ditabungin 1 miliar setiap bulan, kalau dapat 1% saja udah dapat 10 juta per bulan, sudah. Gaji buta sudah. Ini kalau pikiran-pikiran orang yang tidak takut dosa. Ya. Taruhlah ma'asyiral muslimin, kita tidak menghendaki itu, tapi kemudian mendapatkan hasil-hasil daripada bunga-bunga tersebut, jangan diambil. Jangan diambil. Kenapa enggak usah diambil? Ya, bukan hak kita, bukan milik kita. Bukan hak kita. Memang ada yang berfatwa boleh ya, diambil kemudian untuk disedekahkan fuqara wal masakin atau kemudian untuk jalan raya, tapi kata Syekh Utsaimin dua tadi. Kalau engkau mengharapkan dengan sengaja mengumpulkan perkara-perkara seperti ini, berarti engkau tidak bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, jangan Anda kira yang mengambil harta riba kemudian dibagikan ke fuqara masakin atau kemudian lu jalan raya itu mendapatkan pahala. Lah, sama sekali enggak dapat pahala. Sama sekali. Kayak buang sampah di jalan. Ya, bukannya pahala ngotor-ngontori jalan. Itulah harta riba, masyaallah muslimin. Maka hati-hati. Hati-hati qona fi din azakumullah. Ya, sekarang banyak opsi kalau kita pengin naruh uang tanpa riba, bisa ajukan ya, simpanan tanpa bunga, selesai sudah. Memang kepotong harta kita, ya paling 10 ribu, 15 ribu untuk administrasi, ya itu resikonya. Tapi bebas dari riba. Gak ada beban. Gak ada beban, kita akan diberi bunga, masyarakat muslimin. Kalau ada solusi, kenapa tidak diambil solusi yang aman, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimani. Nah, inilah tobat itu penting. Jangan sampai kita menyatakan lisannya taubat, tetapi rupanya langkah-langkahnya tidak menunjukkan dia taubat. Salah satu contohnya tadi. Ya, katanya taubat, tetapi ngambil hartanya sama bunga-bunganya juga. Bahkan dibuka donasi uang riba. Donasi uang riba. Coba, masuk akal gak seperti ini? Ayo dibuka donasi uang riba. Allahumma sholli. Nah. Ya. Jangan sampai kita seperti itu, ma'asyiral muslimin. Enggak ada nilai sedekahnya di situ. Ya, enggak ada nilai sedekahnya. Kemudian diriwayatkan secara marfu'. Faqala Al-Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad haddatsana Ali bin 'Asim an Ibrahim Al-Hajri an Abi Al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taubatu min ad-dhanbi yatubu minhu thumma la ya'udu fihi. Taubat dari dosa adalah dia bertaubat darinya dan tidak mengulanginya. Demikian bersendirian dengannya Ahmad dari jalur periwayatan Ibrahim bin Muslim Al-Hajri. Dari sisi ini dhaif wal mauquf ashah. Adapun riwayat mauquf itu lebih benar, wallahu a'lam. Artinya ucapan ini bukan ucapan Rasul lebih tepatnya, yaitu ucapannya Ibnu Mas'ud. Itu at-taubatu minadzanbi yatubu minhu tsumma la ya'udu fi. Bertobat dari sebuah dosa artinya dia bertobat darinya, meninggalkannya, menyesalinya, kemudian tidak mengulanginya. Walihada qala ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan at-taubatun nasuh, taubat nasuha huwa ayyaqli 'anil dhanbi fil hadir. Dia melepaskan dosa saat itu, tinggalkan dosa saat itu. Wa yandamu 'ala man salafa minhu fil madhi, kemudian dia menyesali apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa ya'zimu atau wa ya'zima 'ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dan dia punya azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Tuma ingkana al-haqqu li adami. Kemudian kalau ini terkait tentang hak terhadap manusia yang lainnya, raddahu ilai bi tariqi, hendak dia kembalikan dengan jalur yang benar. Kalau uang, kembalikan. Kalau kehormatan, minta maaf atau kita tutupi dengan doa dan kebaikan. Kalau darah, minta maaf atau qisas. Minta maaf atau qisas. Kalau khusus masalah pembunuhan, dimaafkan pun dia harus bayar diat. Bayar diat, denda. Yaitu 100 ekor Onta, ya, satu seekor onta kalau satu ontanya 40 juta, 50 juta ya berarti berapa? Ya 4 sampai 5 miliar. Kayak dulu waktu zaman presidennya Pak SBY kalau enggak salah, ada orang Indonesia yang membunuh orang sana, kemudian dimaafkan oleh pihak keluarga sana, tapi tetap membayar diatnya 100 ekor unta. Enggak mampu, akhirnya pemerintah Indonesia yang membayarkan. Waktu itu 4,4 sekian miliar kalau enggak salah. 4, sekian miliar karena tepatnya kurang paham. Tapi zaman itu ya, zaman Pak SBY ya jadi presiden. Berarti sudah lama ya. Itu pernah kejadian seperti itu, dibayarkan dendanya sama pemerintah 4, sekian miliar. Dia termaafkan tapi diatnya harus dibayar. Seperti orang nabrak enggak sengaja sampai meninggal dunia. Enggak dosa dia, tapi diat harus dibayar. Dendanya dibayar. Makanya hati-hati kalau naik kendaraan, itu hati-hati. Memang nabrak orang enggak sengaja enggak dosa. Cuma diatnya harus dibayar. Kalau dalam Islam, kalau diatnya sampai mati, orangnya itu sampai meninggal, ya 100 ekor unta suruh bayar. 4, sekian miliar. Kalau di Indonesia 25 juta jasara harja. Di Islam lebih tegas lagi. 100 ekor unta. Makanya hati-hati. Kendaraan jangan, ya jangan apa namanya, galgil. Gitu ya. Jangan neko-neko kalau naik kendaraan. Ya. Bukan hanya untuk keselamatan diri, tapi keselamatan orang lain. Nyawa itu mahal. Nah, patut dikumandangkan ada. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Aku pernah menemui bersama ayahku kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqal, maka beliau mengatakan, anta sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah engkau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadmu taubah, menyesal adalah taubat? Qala na'am. Abdul Mas'ud mengatakan iya. Wa qala marrah, kemudian mengulangi lagi, na'am sami'tuhu yaqul. Ya, ya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadmu an-nadmatu taubah, penyesalan adalah taubat. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisham bin Ammar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Karim wa Ibnu Malik Al-Jazari, dengan riwayat yang sama. Ya. Dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. An-nadmu wa nadamatu taubah, penyesalan adalah taubat. Diterangkan sebagian ulama bahwasanya penyesalan adalah pintu daripada taubat. Sehingga kalau ada orang melakukan sebuah dosa kemudian nyesal, itu alamat baik dia. Judi bangkrut dia, nyesal. Berarti ada, masih ada kemungkinan dia bisa bertaubat. Kenapa? Nyesal. Beda kalau sudah bangkrut, coba lagi. Bangkrut, coba lagi. Bangkrut, coba lagi. Nah, sudah. Ini sih gak ada taubatnya ini orang. Ya. Atau dosa-dosa yang lainnya. Sehingga ketika ada orang yang menyesal atas sebuah dosa, maka jangan membuat dia putus asa. Seharusnya kalau kita sudah ketahui seorang itu menyesal atas dosanya, maka arahkanlah penyesalan tersebut untuk supaya melanjutkan taubatnya. Walaupun terkadang yang namanya konsekuensi dari dosa tetap berjalan. Apalagi kalau dosanya itu terkait tentang ya hak orang lain. Ya. Terkait hak orang lain, masalah harta, walaupun dia menyesal telah korupsi, tapi ingat ya harus dikembalikan. Ya, penyesalan tersebut tidak menggugurkan uang yang sudah dia makan. Ya, menyesal telah mukul orang, itu tidak menggugurkan. Ya, sampai dimaafkan, ya, atau dikisos, baru gugur, baru tobatnya akan terangkat dan diterima. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Satu sisi kalau ada orang yang menyesal dari sebuah perbuatan, arahkan dia untuk melanjutkan penyesalannya supaya bertobat pada Allah. Tetapi ingat, bukan berarti penyesalan itu menggugurkan ya dosa-dosa yang sifatnya terkait hak orang lain. Makanya sering kita ingatkan, terjadi sering di masyarakat atau kadang di dunia pendidikan pada anak-anak. Namanya sekolahan itu kadang kumpulnya banyak anak-anak. Yaitu sebuah dosa, ya, saling ejek misalnya. Mengejekkan dosa. Ya, ngejek dosa. Tapi kalau membalas dengan mukul, lebih dosa lagi. Oleh karena itu Rasulullah membawakan satu hadis rentetan kejadian ini. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Tapi kalau memeranginya, memukulnya adalah bentuk kekufuran. Kufur aman. Berarti kita mencela orang, dosanya besar. Tapi kalau kita membalasnya dengan mukul dia, dosanya jauh lebih besar. Bisa dipahami ini ya? Nah, sering kadang terjadi ya di masyarakat atau di antara anak-anak biasanya. Dia mencela saya, dia mencela orang tua saya. Lalu saya pukul, jebret. Kedua-duanya salah enggak? Salah. Maka kita katakan mencela seorang muslim fusuk, kata Rasulullah. Sibabul muslim fusuk, tapi kamu memeranginya, memukulnya jauh lebih dosa, bahkan dikatakan Rasulullah kufrun. Bentuk kufur amal, kufur perbuatan. Kan bahaya sekali kan? Bahaya sekali. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah kezaliman, balaslah dengan yang setimpal. Dicela, ya kamu juga, balas saja seperti itu. Seperti Rasulullah ketika dikatain oleh sama orang Yahudi, assalamualaikum, kebinasaan, kematian atasmu. Waalaik, kamu juga. Selesai. Dasar kamu, mohon maaf ini ya, kurang ajar. Kamu juga. Itu cara balasnya begitu. Tadharu bisu illa man zulim. Tidak boleh kita mengatakan kejelekan kecuali didolimi. Jadi boleh kita membalas kesalahan orang, tapi caranya bagaimana? Caranya seperti Rasulullah mengembalikan apa yang dicela. Orang Yahudi mencela Rasulullah sallam, assalamualaikum. Kematian bagimu. Waalaikum, kamu juga. Ya, kamu juga. Jadi itu cara membaliknya. Kita tidak berlebih-lebihan. Dasar kamu jelek, ya kamu juga. Itu selesai seperti itu. Jangan kita dicela, oh dasar kamu jelek, oh daripada kamu lebih jelek lagi. Akhirnya kitanya justru lebih berdosa. Apalagi tambah dipukul lagi. Lebih berdosa lagi. Nah. Jadi jangan sampai ketika kita merasa dizolimi, justru kita lebih menzolimi lagi. Dan biasanya agak susah. Merasa dia terzolimi, kemudian secara bebas dia membalas kezolimannya, akhirnya berlebih-lebihan. Maka hati-hati tentang masalah seperti ini. Jangan sampai merasa kita dizolimi, kemudian membalas kezoliman tersebut dengan yang lebih zolim. Bahaya. Ya. Kemudian wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Al-Hasan bin Arafah qala hadatsani Al-Walid bin Bukair Abu Khabbab an Abdullah bin Muhammad Al-Adawi an Abi Sinan Al-Basri an Abi Kilabah an Zirin bin Hubaysh an Ubay bin Ka'ab qala, beliau mengatakan Ubay bin Ka'ab qila lana, disebutkan kepada kami, asya'un takunu fi akhir hadhihi al-ummah 'inda iqtirabi as-sa'ah. Diceritakan kepada kami oleh para sahabat yang lain bahwasanya ada beberapa hal yang akan terjadi ketika kiamat sudah dekat. Minha di antaranya nikahur rajul imra'atahu aw amatahu bi duhuriha. Yaitu ketika seorang laki-laki menghubungi istrinya atau budaknya lewat belakangnya, lewat duburnya. Padalika mimma haramallahu wa rasuluhu wa yamkutullahu alaihi wa rasuluhu. Dan ini perkara yang sangat Allah haramkan dan sangat membuat Allah dan Rasulnya murka. Sangat membuat Allah itu murka kepada itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa min hana di antaranya dalam hadis yang sahih jelas Allah melaknat. Ya. La'anallah man ata imra'atahu mithfi duburiha. Allah melaknat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya lewat duburnya. Wa minha, dan di antara yang akan terjadi nanti di dekat hari kiamat, nikahur rajuli ar-rajula, yaitu ketika seseorang laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikahi perempuan, apa yang namanya laki-laki menikahi laki-laki, homo atau orang perempuan tadi lesbi. Makanya jangan disebut homo sapien ya. Bagus namanya. Ya. Laki-laki menikahi laki-laki atau wanita menikahi wanita. Wa dzalika mimma haramallahu wa rasuluhu wa yamkutullahu alaihi wa rasuluhu. Padahal itu perkara yang sangat Allah haramkan dan Allah sangat murka dan Rasulnya pun sangat murka terhadap dosa-dosa tersebut. Wa min hadhi antara nikahul mar'atil mar'ata, ketika seorang wanita menikahi wanita. Wa dzalika mimma haramallahu wa rasuluhu wa yamkutullahu alaihi wa rasuluhu. Ya. Padahal itu adalah perkara yang sangat Allah haramkan dan membuat Allah dan Rasulnya itu murka. Ya, membuat Allah dan Rasulnya itu murka. Sangat luar biasa. Ini fahisyah. Kekejian, kejelekan, kehinaan yang sangat luar biasa. Jangankan sampai menikahi laki-laki sama laki-laki. Mirip saja, laki-laki mirip sama perempuan. Itu sudah Allah laknat. La'anallah. Ya. Al-mutasyabihin minar rijali bin nisa. Wal-mutasyabihati bin nisa minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan. Bencis-bencis. Allah melaknat wanita-wanita yang mirip laki-laki. Tomboy-tomboy. Jangan bangga dengan gelar-gelar seperti itu. Allah melaknat. Namanya laknat apa sih? Dijauhkan dari kebaikan. Dunia akhirat. Bahkan untuk menutup celah, Rasulullah pernah bersabda, la yanamu rajulani fi lihafin wahid. Jangan sampai dua orang tidur dalam satu selimut. Dua orang laki-laki loh. Dalam satu selimut enggak boleh. Haram. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya bisa membawa kepada perbuatan keji seperti itu. Enggak boleh. Ya. Antar laki-laki pun dijaga adab-adabnya. Antar perempuan pun dijaga adab-adabnya, etika-etikanya. Supaya tidak sampai kejadian seperti kejadian kaum Nabi Lut. Maka kata Rasulullah SAW, walaysa li'a kata Ubay bin Ka'ab, walaysa li'a ula'i salatul ma'aqamu ala hadha. Enggak boleh kita menyolati mereka kalau mereka seperti itu. Enggak boleh menyolati mereka. Kalau mereka tewas dalam keadaan belum taubat, maka tidak boleh disolati. Si diapain itu sudah dikuburin aja sudah. Ya. Dikubur saja langsung. Bahkan sebagian ulama dikuburin. Dijatuhkan dari jurang, dari gunung, itu dijatuhin. Nah mayatnya gimana? Ya sudah dimakan binatang buas aja. Ngeri sekali ya hukumannya ini. Hukumannya sangat ngeri sekali. Ya, bukan malah dipamerkan, dipertontonkan, ya, dibangga-banggakan, dilombakan, na'udzubillah min dzalik. Hatta yatubu ilallah taubatan nasuha. Tapi ingat, walaupun anak tadi keras-keras-kerasnya, tapi ada pintu taubat bagi mereka. Kalau dia taubatnya taubat nasuha. Ya. Karena ada beberapa dosa yang hatta dia ingin bertobat tapi enggak ada obat kecuali mati. Salah satunya ini. Ya. Ada beberapa keadaan memang orang itu ketika dia bertobat kemudian pergi mencari lingkungan yang baik, maka bisa Allah berikan dia benar-benar apa namanya meninggalkan dosa-dosa seperti itu. Tapi belangnya masih. Belangnya. Tahu belangnya? Luka, dosa itu bagaikan luka sayatan. Walaupun sudah sembuh, luka sayatan masih enggak? Masih. Mohon maaf, bencong, walaupun sudah taubat, kira-kira pada wajahnya atau gaya bicaranya masih kelihatan enggak? Walaupun mungkin dia sudah taubat, tapi taksirnya masih ada. Dan kata sebagian ulama, ya, bahwasanya enggak ada jalan lain kecuali memang dihukum sesuai hukum Islam. Apa itu hukuman mati? Kalau sudah tingkatan dia berbuat homo atau lesbi, laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan, maka tidak ada hukuman lain kecuali hukuman mati. Dan hukuman mati pun dengan cara yang paling sadis, na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi. Ya. Kalau orang bunuh orang, dia dibunuh dengan cara terhormat, dipenggal kepalanya. Ya. Kalau perampok pun dibunuhnya dengan cara disalib atau dipotong tangan kakinya. Itu di Al-Qur'an loh ya. Nah, ini yang paling keji apa yang bukan keji, yang paling ngeri hukuman bagi pelaku-pelaku LGBT tadi. Ya, laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya kata Imam Ahmad disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ittiba'. Jadi sesuatu yang lebih bahaya dari wanita justru adalah laki-laki. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali man nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat terhadap laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Tapi rupanya fitnah, ujian laki-laki yang mirip wanita itu fitnahnya jauh lebih besar dibandingkan wanita tersebut. Kata Imam Ahmad, ra'aitum ra'atan ma'aha syaitan. Aku kalau melihat wanita, itu ada satu syaitan yang mengiringinya. Tapi ra'aitu amrajan ma'ahu bid'asyar syaitan. Tapi kalau aku melihat kepada murdan, murdan itu biasanya anak kecil yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh kumis. Jadi lebih mirip ibunya. Jadi tidak dikatakan ganteng, tapi dikatakan cantik. Ini bahasa sopannya itu, ya laki-laki mirip ibunya. Atau murdan adalah seorang laki-laki yang tidak bisa tumbuh jenggot, itu juga murdan. Atau bahasa tadi itu yang lebih tepat, laki-laki yang wajahnya seperti perempuan. Atau gayanya seperti perempuan. Berjalannya, gaya bicaranya seperti perempuan. Maka kata Imam Ahmad, aku melihat laki-laki yang seperti itu bersamanya ada belasan syaitan. Ada belasan syaitan. Artinya apa? Itu lebih berbahaya. Kalau seorang jijik melihat bencong, alhamdulillah bersyukur. Jijik antum lari, alhamdulillah masih selamat. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya bahkan dakwah bersama bencong, misalnya Allah bilang min dzalik. Ya ini justru luar biasa, bahaya. Ya. Bersama dengan wanita saja, yang ketiganya setan. Kalau sama bencong, berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, itu setan. Ya. Makanya alhamdulillah kalau antum apa ya, risih atau takut melihat bencong. Berarti apa? Allah masih menyayangi kita. Memberikan tameng dengan rasa malu dan rasa jijik melihat mereka. Tapi kalau sudah enggak jijik melihat mereka, hati-hati ada belasan setan yang bisa menjerumuskan antum dalam perbuatan dosa dan dosanya itu lebih besar daripada perzina. Yang namanya zina dosa besar enggak? Tapi ada normal-normalnya. Kenapa? Dia lakukan dengan perempuan, ada sisi normal, sisi kemanusiaannya. Tapi kalau dia lakukan bersama dengan sesama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, na'udzubillah min dzalik, itu sangat luar biasa dosanya. Di luar daripada kenormalan. Ya. Dan mohon maaf kalau antum baca kisahnya Nabi Lut, salah satu sebab kaumnya Nabi Lut itu kemudian menikahi laki-laki dengan laki-laki, awalnya adalah ketika mereka menghubungi istrinya lewat duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mereka menghubungi istrinya lewat duburnya, akhirnya yang dubur tersebut pun dimiliki oleh laki-laki. Akhirnya mereka pun melakukan terhadap laki-laki. Padahal kaumnya Nabi Lut itu terkenal sebagai qati'ut thariq. Qati'ut thariq itu perampok, penyamun, bajing loncat. Coba, biasanya kan penyamun, perampok, bajing loncat kan serem-serem ya. Tapi rupanya dibalik kesereman profesi mereka, perampok, ada di balik itu ada kemaksiatan yang menjijikan, yaitu senang dengan sesama laki-laki. Sampai sama sekali ketika Nabi Nuh menawarkan anaknya, sudah nikahi saja anakku. Gak ngelirik sama sekali. Gak minat sama perempuan. Secantik kayak apapun, gak minat. Minatnya kalau lihat laki-laki. Kan ngeri kan seperti ini? Ngeri. Kalau ada terjadi di negeri kita, na'udzubillah min dzalik, banyak-banyak, 20% saja ya, yang melakukan LGBT seperti ini, maka 20 tahun ke depan akan dua kali lipat sirna. Ya, sirna daripada apa? Generasi bangsa kita, generasi muda bangsa kita. Oleh karena itu yang menyebut LGBT adalah perang apa itu namanya? Perang tanpa senjata. Sebarkan saja di sebuah negeri itu LGBT, akan hancur negeri tersebut dalam waktu 20 tahun. Generasi mudanya gak ada. Karena yang dulu 20 tahun sudah 40, gak ada regenerasi. Akhirnya ada ketimpangan antara ya yang tua kemudian sama yang muda. Kalau sebuah bangsa anak mudanya gak ada, ya sudah tinggal dihitung jari. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, hilang. Ras bangsa tersebut hilang. Sehingga panik beberapa negara yang dulu membolehkan LGBT, 20 tahun kemudian panik. Kenapa? Ketika dilihat jatah statistiknya, jumlah angka kelahiran, ya, itu sangat sedikit sekali dibandingkan jumlah orang tua dan kematian. Sehingga mereka mengkhawatirkan akan terjadinya hilangnya rasnya mereka atau bangsanya mereka. Ini perang tanpa modal. Tinggal disusupkan virus-virus LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus cerdas. Di balik itu semuanya dosa-dosa besar, itu juga tidak menutup kemungkinan ada makar-makar syaitan atau pengikut-pengikut syaitan ingin menghancurkan negeri kaum muslimin. Ya. Negeri kaum muslimin. Jadi kita sebagai seorang muslim hati-hati. Ya, tidak berprovokasi juga. Tapi kita bentengi keluarga kita. Saya minta waktu sebentar aja sedikit. Ada kadang subhanallah. Ini masya Allah ya. Negeri kita ini lagi seneng bulan Agustus. Artinya kemerdekaan Indonesia. Artinya kita pun seneng Indonesia merdeka. Kita mensyukurinya. Di tengah-tengah hiruk pikuk pasang bendera merah putih. Dan kita pun pasang. Tiba-tiba ketika saya jalan di sebuah tempat pulang menjemput keluarga. Karena jalan utama itu rusak. Lewat gang. Nah saat gang itu kebetulan ya satu motor itu ada 5 jiwa. Kan susah nih. Akhirnya tak benerin dulu. Persis berhenti di sebuah rumah yang cat rumahnya. Kalau yang lain itu kan pasangi kan bendera nih. Khususnya banyak pasangin bendera. Niru satu rumah bikin saya kaget. Ditulisinnya apa? Ditulisinnya Partai Komunis Dunia. Itu di tembok rumahnya. Di luarnya sama di dalamnya. Geleng-geleng Allahu Akbar. Ini orang nekat apa gimana sih ya? Apa sengaja mancing-mancing? Apa orang enggak punya pikiran atau bagaimana? Ya, na'udzubillah min dzalik. Beberapa hari sebelum, saya juga lewat situ beberapa hari sebelumnya, belum ada tertulisan seperti itu. 2-3 hari lewat, anak dapati sendiri tulisannya Partai Komunis Dunia. Ya mungkin kalau PKI kan nanti enggak boleh. Jadi akhirnya Partai Komunis Dunia. Jadi demikianlah, masyaallah muslimin, ada-ada saja orang-orang itu ingin menghancurkan Islam ini dengan berbagai macam cara. Ya, terkait khusus dalam masalah LGBT ataupun komunisme, itu memang adalah cara yang paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara, sebuah negeri. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam Qaidul Hisan di Tafsiril Quran, qaidah yang berapa? Kemarin disebutkan. Mari kita belajar Qaidul Hisan di Tafsiril Quran, qaidah ke-70 kalau enggak salah ya. Mana yang kemarin belajar? Qaidah ke-70 itu membahas tentang komunisme dan apa-apa yang dibawa oleh komunisme dari LGBT. Ini salah satu yang membawa LGBT, so LGBT adalah sepaket dengan komunisme, sepaket dengan, mohon maaf, orang-orang yang menyerukan anti Tuhan, anti kemapanan. Apa itu? Anak-anak punk. Itu satu paket itu. Ideologi komunisme, punk, kemudian LGBT. Itu tiga hal satu paket. Kalau negeri kita sudah disusupi oleh tiga hal ini, dan itu biasanya ke anak muda. LGBT kemana? Ke anak muda. Punk kemana? Anak muda. Kemudian komunisme di mana? Anak muda. Yang senang dengan politik disusupi sosialisme, marxisme, komunisme. Yang senang syahwat disusupi LGBT. Yang senang bebas disisipi punk. Kalau generasi mudanya sudah beraliran tiga ini, ya tinggal tunggu hancurnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus bentengi anak-anak muda kita ini. Hati-hati. Ya, gak usah terlalu panik juga. Karena mereka itu jumlahnya sedikit. Cuma memang sering buat heboh. Ya, sering buat heboh. Sehingga kehebohan tersebut gak usah membuat kita kemudian berbuat melanggar hukum. Ya, tapi hendaknya apa yang mereka perbuat itu justru kita harus membentengi diri dengan iman dan takwa. Anak-anak muda kita itu bentengi. Jangan sampai kena tiga virus ini. Virus punk, virus LGBT, dan virus ideologi komunis, sosialis, marxis, leninis. Ya, hati-hati. Itu adalah ya imma kufriyah, ya, wa imma juhdiyah, wa imma syahwatiyah. Kekufuran atau bisa anti-teis, yang benar-benar anti-agama. Ya. Antiteis, ateis yang tidak beragama, bahkan yang minimalnya adalah tadi syahwat. Dan itu satu paket nasional muslimin, satu paket untuk menghancurkan sebuah negeri. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Ya, kita sebagai dai hanya bisa ngomong, nggak punya kekuatan. Ya, ketika lihat anak pang di pinggir jalan, kita nggak punya kekuatan untuk menertibkan mereka. Kita hanya bisa ngomong di sini. Ya, semoga nanti yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang punya peran untuk bertindak dan menindak tegas, ya, bahaya laten seperti ini. Ya, ini mengingatkan. Kenapa diingatkan pada Agustus ini? Ya, karena untuk mengingatkan. Bangsa kita itu sudah merdeka, sudah puluhan tahun. Maka dijaga. Jangan sampai hancur ketika generasi mudanya itu sudah bobrok hancur. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ikhwan afidin wasakumullah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.